Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Ayuhal ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan petang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Salihin min kalami sayyidil mursalin yang ditulis oleh al-imam Yahya ibn Sharaf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'rufu bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Kita masih berada pada bab fil yaqini wat tawakkul, tentang al-yaqin dan at-tawakkul. Dan pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah telah kita bahas hadis yang ketujuh yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dari sahabat Abu Umarah Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu tentang bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seseorang itu sebelum tidurnya di malam hari membaca doa yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi kalimat-kalimat terakhir yang diucapkannya di malam tersebut. Taib. Ada yang hafal? Apa doanya? Keutamaannya sangat besar, jaminannya dari Nabi SAW sungguh mulia, sepantasnya untuk dihafal. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzal wa bi rasulika wa bi nabiyika alladhi arsalta. Tayyib. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita akan kembali melanjutkan hadis yang ke-8 yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Kata beliau rahimahullah, "Ats-tsaminu hadis yang ke-8 an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Umar, dalam riwayat yang lain ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi at-Taimi. Di sini beliau sebutkan nasab dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, lumayan lengkap. Dan sebelum kita baca hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, insyaallah kita akan belajar mengenal tentang nasab Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Fadhal, boleh dicatat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu termasuk dari as-sabiqun al-awwalun, bahkan beliau menjadi orang kedua atau manusia kedua yang terbaik setelah Nabi SAW. Beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW setelah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tayyib. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nama beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah. Abu Quhafah namanya adalah Uthman. Abdullah ibnu Abi Quhafah yani Uthman ibni Amir ibni Umar atau disebutkan dalam riwayat Ibni Amr, Ibni Ka'ab, Ibni Sa'ad, Ibni Taim, Ibni Murrah, Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay, Lam, Hamzah di atas waw, kemudian Ya, Ibni Ghalib Al-Qurashi At-Taimi dari Banu Tamim. Baik. Antum tulis lengkap nasab tadi, nanti akan kita sebutkan siapa ibunda beliau, juga dengan nasab sampai bertemu dengan nasab ayahnya dan sampai bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lengkap tadi menulisnya. Coba diulang siapa beliau? Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibn Abi Quhafah, namanya Utsman ibn Amir ibn Umar atau Amr, dua riwayat yang berbeda, ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib Al-Qurashi. Tayyib, kata Imam Nawawi rahimahullah taala setelahnya, wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah radhiyallahu taala anhum. Beliau, ayahnya dan ibunya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Siapa ibunda Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Tayyib. Ibunda beliau adalah Salma bintu Sakhr. Salma bin Sakhr, bintu Sakhr bin Amir bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashiyah At-Taimiyah. Baik. Dan dikenal dengan lakopnya yang berjuluk Ummul Khair. Baik. Ummul Khair. Namanya Salma bintu Sakhr. Baik. Kenapa disebut dengan Ummul Khair? Para ulama sirah menyebutkan bahwa beliau diberikan gelar tersebut karena menjadi ibunda Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, seorang yang jujur, sehingga ibunda beliau disebut dengan Ummul Khair, ibu dari pemilik segala kebaikan, karena terkumpul pada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu keutamaan-keutamaan dalam pribadi beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Tidak disebutkan kapan lahirnya ibunda beliau, juga kapan meninggalnya. Baik, jika kita perhatikan tadi nasab antara ayah dan ibu dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bertemu di satu ayah yang sama. Baik. Di mana nasab mereka bertemu? Ka'ab bin siapa? Baik, Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, sebutkan lengkap. Karena di kakek Abu Bakar tadi ada juga Ka'ab. Jadi nasab ayah dan ibundanya bertemu pada kakek Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib. Demikian juga nasab mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Sama, di Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dari ibunda Abu Bakar radhiyallahu taala anha, semuanya bertemu pada Bani Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib, dan mereka semua masih dalam satu kabilah yang sama, kabilah Quraisy. Tayyib, sudah di murojaah sirahnya? Siapa Quraisy namanya? Siapa nama Quraisy? Sering kan kita sebut kabilah Quraisy. Nah, siapa Quraisy? Hah? Apa? Apa? Yang keras. Baik, fadhil ikhwah. Siapa nama Quraisy? Baik, Quraisy adalah An-Nadhr ibn Kinanah. Itu nama beliau. Mendapatkan gelar Quraisy. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dilahirkan 50 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau lebih muda dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal setelah menjadi khalifah pertama kaum muslimin pada tahun ke-13 Hijriyah. Sehingga usia beliau adalah 63 tahun. Beliau memegang khalifah atau khilafah selama kurang lebih 3 tahun setengah. Ini Abu Bakar radhiyallahu taala. Kemudian ayah beliau Abu Quhafah, Utsman ibnu Amir ibnu Amr ibnu Ka'ab, beliau meninggal 1 tahun setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Abu Quhafah semenjak beliau masuk Islam, beliau tidak pernah keluar dari Makkah. Termasuk ketika putranya Abu Bakar berhijrah bersama Nabi SAW, nanti akan disebutkan hadis yang akan kita bawakan ini adalah tentang kisah hijrahnya Nabi SAW bersama Abu Bakar. Abu Quhafah tetap di Makkah dan tinggal di sana meskipun memeluk Islam. Tidak ada yang berani mengganggu Abu Bakar, Abu Quhafah radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifatul muslimin dan berita itu didengar oleh ayahnya di Makkah, ayahnya sempat terkejut anaknya menjadi khalifah pertama kaum muslimin. Kemudian Abu Bakar meninggal di tahun 13 Hijriah, maka ayahnya menjadi salah satu pewaris dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, mendapatkan 1/6 dari harta peninggalan Abu Bakar. Diserahkan harta tersebut, dikirimkan ke Makkah. Tetapi oleh ayahnya, oleh Abu Quhafah, warisan itu tidak dimanfaatkan. Hanya diterima setelah selesai pembagiannya, kemudian harta itu dikirim kembali kepada anak-anak Abu Bakar. Dibagikan kepada mereka. 1 tahun setelahnya, di tahun ke-14 Hijriah, Abu Quhafah meninggal dunia, radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang berikutnya yang perlu kita tahu adalah siapa istri dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa istri beliau? Baik. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu memiliki 4 orang istri. Beliau memiliki 4 orang istri. Istri yang pertama adalah istri sebelum beliau masuk ke dalam Islam. Namanya adalah Qutailah bintu Abdul Uzza. Qutailah bintu Abdul Uzza Al-Amiriyah. Dan dari Qutailah lahirlah Abdullah ibnu Abi Bakar, anak yang pertama. Sehingga anak yang pertama dari beliau namanya sama dengan nama Abu Bakar, Abdullah ibnu Abdullah ibnu Utsman. Dan juga lahir dari Qutailah Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha. Beliau yang dikenal dengan lakabnya adalah Dhatu An-Nitaqain, pemilik 2 buah ikat pinggang. Disebut demikian karena sewaktu hijrahnya Nabi SAW bersama Abu Bakar keluar dan bersembunyi di Gua Fur, Asma binti Abi Bakar yang menyiapkan bekal mereka. Kemudian karena tidak ada tali untuk mengikat bekal tersebut, maka Asma pun kemudian membuka ikat pinggangnya. Ikat pinggang zaman dahulu adalah dari kain lebar. Dibelahlah ikat pinggang itu menjadi dua. Satu digunakan sebagai pengikat makanan dan satu lagi dipakai kembali. Semenjak itulah beliau dikenal dengan Dzatu An-Nitaqain. Dan beliau serta Abdullah membantu proses hijrahnya Nabi SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Utailah bintu Abdul Uzza ini tidak masuk ke dalam Islam. Tidak masuk ke dalam Islam. Enggan untuk mengikuti suaminya dan anak-anaknya masuk ke dalam Islam. Abdullah masuk Islam, Asma binti Abu Bakar masuk Islam. Tetapi ibunya tidak mau. Dan Qutailah inilah yang dikenal, sudah sering kita bahas mungkin yang hadir di Gesian, Ta'lim Adabul Mufrad insyaallah ma'ruf dengan nama Qutailah. Beliaulah yang berada pada kisah ketika mengunjungi Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai di Madinah membawa banyak hadiah untuk anaknya Asma bintu Abi Bakar. Tetapi Asma bingung karena ibunya datang dalam kondisi sebagai seorang kafirah, bukan muslimah. Maka beliau mengutus utusan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Asma langsung yang bertanya. Ya Rasulullah, atatni ummi wa hiya raghibah, afa asiluha? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibuku datang dalam keadaan sebagai seorang yang kafirah, wanita kafir, wanita musyrikah, tetapi ingin mengunjungi anaknya membawa banyak hadiah. Bolehkah aku menerima kunjungan ibuku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Sili ummiki, sambunglah hubunganmu dengan ibumu. Kemusyrikan, kekafiran tidak memutuskan hubungan antara ibu dengan anak. Dan semenjak itulah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan satu ayat dalam surat Al-Hasyr. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang mereka tidak memusuhi kalian, tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Tayyib. Allah ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini istri yang pertama. Kemudian istri yang kedua adalah yang lebih dikenal dengan Ummu Ruman. Ummu Ruman bintu Al-Harith ibn Huwairis. Ummu Ruman bintul Harith bin Huwairis. Baik, beliau dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu setelah menceraikan Qutailah. Jadi Qutailah diceraikan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu karena tidak masuk ke dalam Islam. Dan dari Ummu Ruman bintul Harith radhiyallahu ta'ala anhu lahirlah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah dengan Asma bintu Abu Bakar saudara satu bapak, beda ibu. Demikian juga adik dari Aisyah, Abdurrahman ibnu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Ummu Ruman adalah seorang janda yang dinikahi oleh Abu Bakar. Suami beliau radhiyallahu ta'ala anha sebelumnya adalah Abdullah ibn al-Harith ibn Sakhbarah, Abdullah bin Harith ibn Sakhbarah, dan beliau memiliki anak yang bernama At-Tufail ibn Abdullah, sehingga Tufail menjadi saudara seibu dari Aisyah dan Abdurrahman. Baik. Kemudian istri yang ketiga. Nah, beliau yang lebih dikenal menjadi istri dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Siapa? Asma bintu Umais radhiyallahu anha. Asma bintu Umais radhiyallahu taala anha termasuk sahabiat yang pertama masuk ke dalam Islam. Bahkan beliau ikut berhijrah ke Habasyah. Beliau ikut berhijrah ke Habasyah. Asma bintu Umais radhiyallahu taala anha dahulunya merupakan istri dari Ja'far ibnu Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Setelah kematian Ja'far, maka Asma bintu Umais pergi ke Madinah bersama beberapa orang anaknya. Dan karena kedatangannya sebagai seorang janda yang tidak memiliki penanggung jawab, sehingga dinikahilah oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dari Asma bintu Umais radhiyallahu anha lahirlah Muhammad ibnu Abi Bakar. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sepeninggal Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Asma bintu Umais kemudian dinikahi oleh Ali ibnu Abi Talib. Sepeninggal Abu Bakar, Asma bintu Umais dinikahi oleh Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan lahirlah Yahya ibnu Ali ibnu Abi Talib rahimahullah. Tayyib. Istri yang keempat. Adalah Habibah bintu Kharijah. Habibah bintu Kharijah. Ada yang menyebutkan namanya adalah Mulaikah. Jadi berselisih para ulama apakah Mulaikah ibnu Kharijah atau binti Kharijah atau Habibah. Namun yang sahih nama beliau adalah Habibah. Habibah bintu Kharijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di Madinah Al-Munawwarah. Dan dari Habibah lahirlah Ummu Kulthum. Ummu Kulthum bintu Abi Bakar, yang sebelumnya hendak diberi nama Asma. Sebelumnya hendak diberi nama Asma. Taib. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berada dalam sakitnya di akhir detik-detik beliau hendak wafat, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan atau berpesan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah memiliki seorang adik yang akan lahir dari Habibah bintu Kharijah, namanya Asma. Lalu dipesankanlah jikalau seandainya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu meninggal sebelum lahirnya Asma, maka Aisyah yang akan bertanggung jawab terhadap adiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu meninggal terlebih dahulu sebelum istrinya melahirkan. Ketika istrinya melahirkan Habibah, maka bayi perempuan tersebut dinamakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu dengan Ummu Kulthum, dan lebih dikenal dengan nama Ummu Kulthum bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Allah ta'ala a'lamu bis-shawab. Berapa anaknya Abu Bakar berarti? Taib. Satu, Asma dan Abdullah. Siapa ibunya? Utailah bin bintu Abdul Uzza Al-Amiriyah. Taib. Berikutnya, Aisyah dan Abdurrahman. Siapa ibunya? Ummu Ruman bintu Al-Harith ibn Al-Khuwairith. Kemudian berikutnya, yang kelima, Muhammad bintu Abi Bakar. Siapa ibunya? Asma bintu Umais radhiyallahu anha. Yang terakhir, Ummu Kulthum bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala rahimahullah. Siapa ibunya? Kharijah. Habibah bintu Kharijah. Tayyib. Berapa jadi anak beliau? 6. 3 laki-laki dan 3 perempuan. Tayyib. Radhiyallahu anhum wa rahimahumullah. Tayyib. Demikian nama dan nasab Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ayahnya, ibunya, istri-istri beliau, dan anak-anak keturunan beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah. Baik, kita lanjutkan hadis yang disebutkan oleh Imam Munawi rahimahullahu ta'ala. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Qala, kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina. Ketika kami berada di gua saat hijrahnya beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, gua apa namanya? Gua Thur. Saat kami sedang berada di gua, aku melihat kaki-kaki dari kaum musyrikin ada di atas kepala kami. Menunjukkan bahwa gua Thur posisinya di bawah, bukan gua yang ke dalam, gua yang menjorok ke bawah. Di atas sudah ada orang-orang musyrik yang mengejar mereka berdua. Taib. Kisahnya nanti akan kita bahas lengkap. Faqultu ya Rasulullah, melihat itu aku mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana. Seandainya mereka melihat saja ke arah kaki mereka, melihat ke bawah, karena mereka naik kuda. Seandainya mereka melihat ke bawah ke arah kakinya, la absarana, niscaya mereka bisa melihat kita. Dan gua Thur bukan gua yang lebar, bukan gua yang besar, gua kecil yang hanya cukup atau muat untuk 2 orang. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menenangkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ma dhannuka ya Abu Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma. Apa pendapatmu? Bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar? Seandainya ada 2 orang tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ketiganya. Tayyib. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-8 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan hadhihi al-qisah, kisah ini berkaitan dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, حين مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جهر بالدعوة ودعا الناس وتبعوه وقام المشركون ضد دعوته وضايقوه وآذوه بالقول والفعل. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menampakkan dakwah beliau, dakwah Islam secara terang-terangan, setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, banyak manusia yang kemudian mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disaksikan oleh Quraisy, banyak anak-anak kabilah mereka yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berdirilah orang-orang musyrik menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncullah tokoh-tokoh, nama-nama besar dari mereka yang getol untuk memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memusuhi, menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghalang-halanginya bil qaul wal fi'l, entah dengan ucapan atau dengan perbuatan. Semua mereka lakukan bagaimana caranya untuk membendung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan yang menyakitkan, perbuatan-perbuatan yang menyakitkan, bagaimana beliau disakiti. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu nasab beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai nabi. Beliau dikenal berasal dari nasab yang mulia, keturunannya baik. Bahkan ketika masa muda beliau sallallahu alaihi wasallam sudah banyak sekali keutamaan yang disaksikan oleh kabilah Arab, termasuk juga beliau yang mendamaikan kabilah Arab yang hampir saja berperang saudara, disebabkan karena perselisihan mereka meletakkan Hajar Aswad di tempatnya setelah pemugaran Ka'bah. Mereka tahu siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika beliau menyuarakan kebenaran dakwah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan keyakinan, adat, tradisi, kebiasaan mereka, maka mereka menentangnya. Mereka menentangnya. Padahal jikalau seandainya hati mereka terbuka, mau mengikuti hatinya, niscaya mereka tidak akan menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah kondisi di Makkah yang tidak kondusif untuk kelanjutan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya telah didahului oleh sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam terlebih dahulu keluar. Ada yang berhijrah ke Habasyah hingga dua kali, ada yang mulai lebih dahulu berhijrah ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhijrah ke Madinah sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau, memerintahkan beliau untuk keluar dari Makkah. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang mendukung beliau, yang menopang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga masalah hijrah. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak mau hijrah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Tayib. Nah, setelah turun perintah hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mendatangi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di rumahnya dan mengatakan bahwa telah turun perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau yang menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka untuk berhijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap di rumahnya. Karena kalau beliau yang bersiap-siap, musyrikin Quraisy akan mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang menyiapkan, termasuk bagaimana nanti strateginya supaya mereka berdua bisa keluar dari Makkah. Disiapkan tempat di mana nanti mereka berdua akan bersembunyi, Gua Thur, itu juga sudah direncanakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau siapkan dua buah unta dengan perbekalannya yang diurus oleh Abdullah ibnu Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Perbekalan makan dan minum semuanya diurus oleh Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan penunjuk jalan dari Makkah ke Madinah juga sudah disewa oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Beliau menyewa seorang penunjuk jalan dan bertemu atau membuat janji temu di sebuah daerah yang tidak biasa Quraisy melewati jalur tersebut. Kalau mereka hijrah dengan jalur biasa, Makkah ke Madinah langsung ke utara, akan mudah ditemukan. Tetapi beliau berdua mengambil jalur di pesisir pantai, mengambil jalur laut, dan sudah bersiap dengan penunjuk jalan yang sudah dibayar oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Lihat ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, semenjak awal Nabi SAW menyampaikan bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau tidak banyak berpikir, langsung membenarkan. Kenapa? Sebelum Nabi SAW diutus menjadi nabi, menjadi rasul alaihi salatu wassalam, banyak sifat-sifat kebaikan yang seharusnya tidak perlu lagi dipertanyakan. Itu saja membuat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu cukup meyakini bahwa Muhammad SAW diutus sebagai seorang nabi. Seketika itu juga bantuan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk Nabi SAW, pembelaan beliau untuk Nabi SAW terus diberikan. Maka dalam masalah infak dan sedekah di dalam Islam, tidak ada yang bisa mengalahkan infak dan sedekahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, menjadikan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu beliau ghibtah. Kalau kita terjemahkan iri nanti menjadi sesuatu yang negatif. Beliau ghibtah, ingin atau beliau menghendaki untuk bisa menyamai kedudukan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam berinfak. Sampai disebutkan dalam satu riwayat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu datang membawa separuh hartanya. Beliau mengira bisa mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Datang membawa separuh harta beliau diinfakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu datang, apa yang dibawa oleh Abu Bakar? Bukan separuh, semua hartanya Abu Bakar diinfakkan. Maka melihat itu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan tidak akan ada yang bisa mengalahkan sedekahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ada perintah demikian Abu Bakar yang pertama kali. Wajar beliau radhiyallahu anhu menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang kedua yang terbaik di dalam Islam, diberikan gelar As-Siddiq dan lain sebagainya. Termasuk pemilihan beliau menjadi khalifah yang pertama kaum muslimin. Itu wajar melihat keutamaan-keutamaan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tayib. Kemudian ketika mereka keluar, dan ma'ruf kisah ketika Nabi SAW memerintahkan Ali ibn Abi Thalib untuk berbaring di ranjang beliau malam itu. Beliau masih di rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menunggu. Dalam posisi Quraisy telah sebelumnya bermusyawarah di Darun Nadwah dan diusulkan oleh iblis yang menyamar menjadi lelaki tua dari negeri Syam ikut hadir di majelis itu. Iblis memerintahkan, mengusulkan agar semua kabilah Quraisy mengeluarkan satu orang pemuda yang kuat, yang ahli perang, dikumpulkan untuk bersama-sama membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah beliau sallallahu alaihi wasallam sudah dikepung oleh pemuda-pemuda dari masing-masing kabilah itu. Harapannya adalah ketika mereka semua membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Bani Hashim tidak akan bisa menuntut kabilah Arab karena semuanya terlibat dan tidak akan mungkin dituntut darahnya. Mereka punya rencana, wa makaru wa makarallah. Allah juga memiliki rencana. Sudah dikepung. Ini kalau akal-akalan manusia, logika manusia tidak mungkin bisa keluar. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang membutakan mata mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Ketika mereka menggerebek rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didapati di atas dipan beliau sallallahu alaihi wasallam memakai selimut beliau yang berwarna hijau, dibuka ternyata adalah Ali ibn Abi Thalib. Dan ini masih salah satu perangai baik dari kafir Quraisy. Orang yang dituju bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak kemudian menganiaya Ali, tidak membunuh Ali, ditinggalkan karena bukan itu target mereka. Bandingkan dengan orang-orang sekarang yang mengaku muslim, yang mengaku berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan siapa korbannya. Apakah mereka lebih baik daripada kafir Quraisy? Mereka menargetkan Nabi, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh, bukan Ali ibn Abi Thalib. Padahal ketika itu sudah tidak ada alasan. Seandainya mereka membunuh Ali ibn Abi Thalib juga tidak akan dituntut darah beliau. Baik, tetapi itu tidak terjadi. Kemudian Quraisy mengadakan sayembara untuk mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dijanjikan balasan atau imbalan yang sangat besar. Siapa yang bisa menemukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati diberikan balasan berapa? 200 ekor unta. Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 200 ekor unta, untuk Abu Bakar radhiyallahu taala anhu 100 ekor unta. Berapa semuanya? 300 ekor unta kalau seandainya menemukan mereka hidup atau mati. Berarti terserah, yang penting dibawa datang ke Makkah. Imbalan yang sebesar itu menjadikan semua orang yang mendengarnya mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Bayangkan, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bisa keluar dari Makkah menuju Madinah yang mencari sekian banyak, dan semua jalur mereka fahami. Kalau hanya jalur ke Madinah, pasti mereka tahu. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang terbiasa melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Jadi kalau hanya masalah jalur ke utara, sudah jangan ditanya. Quraisy faham jalur-jalur itu dan mereka semua menempuh jalur-jalur tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ikhtafaya fi ghari Thur. Mereka berdua bersembunyi di gua Thur selama 3 hari 3 malam. Bayangkan, gua sempit. Beliau berdua bersembunyi di sana 3 hari 3 malam sampai agak mereda pencarian dari Quraisy. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kekuatan tawakal yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu taala. Sebetulnya wajar kekhawatiran, kesedihan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena menurut akal manusia, tentu mereka akan dengan mudahnya diketemukan dan ditangkap oleh Quraisy yang mencari beliau berdua. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, penghibur kepada beliau sekaligus pengingat untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhannuka ya Abu Bakar bisnaini Allahu tsalithuhuma?" Bagaimana pendapat kalian kalau itu diarahkan kepada kita? Seandainya ada dua orang yang sedang bersedih, yang sedang bingung dengan kehidupannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadi yang ketiganya, Allah yang menjaminnya, maka masalahnya adalah bagaimana keyakinan hati kita, bagaimana kuatnya ketawakalan kita. Oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika mereka berdua berada di dalam gua sempit dan salah satu dari mereka berdua, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada saudaranya, yakni Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "La tahzan, jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita." Sudah sering kita bahas bagaimana ma'iyatullah li auliyaihi, ma'iyah Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. Allah akan menjadi penjaminnya, Allah akan menjadi penolongnya, Allah akan menjadi pelindungnya. Tinggal tawakal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kalau hitungan matematik manusia tidak bisa mereka selamat, mustahil mereka selamat, tetapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki satu kehendak, tidak ada yang bisa menahan kehendak Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala menahan kehendaknya, tidak ada yang bisa menyampaikan perkara itu kepada orang tersebut. Pun kita demikian. Apapun yang kita inginkan, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan keyakinan dan tawakal. Nah, di sinilah dalil ini dijadikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab yakin fit wa tawakkul. Bab yakin dan tawakal itu tidak bisa dipisahkan. Yakinmu bagus, tawakalmu bagus. Itu otomatis, tidak mungkin salah satunya. Baik. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Wa fi hadhihi al-qisah." Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran besar. Yang pertama, dalilun ala kamali tawakkulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rabbih. Menunjukkan kesempurnaan tawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb-nya. Engkau yang masih mengatakan tawakal saya kurang, yakin saya kurang. Engkau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna dalam yakin dan tawakalnya. Lihat bagaimana beliau merealisasikan yakin dan tawakal tersebut. Taib. Wa annahu mu'tamidun alaihi wa mufawwidun ilaihi amrahu wa hadha huwa syahid min wad'i hadzal hadithi fi babil yaqini wat tawakkul. Beliau benar-benar menyandarkan urusannya kepada Allah, menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syahid utama, poin utama hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab al-yaqin dan tawakkal. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, wa fihi dalilun ala anna qissata nasjil ankabut ghairu sahiha. Dari sini juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis nomor 3653. Al-Imam Muslim, hadis nomor 2381. Sahih kedua-duanya. Kata beliau rahimahullah, hadis ini sekaligus bantahan bahwa kisah-kisah yang mengatakan ketika Nabi SAW dan Abu Bakar berada di Gua Thur, kemudian mulut gua itu ditutupi oleh sarang laba-laba, atau nabata fihi syajaratun alaihi hamamah, tumbuh di depan gua itu sebuah pohon rindang yang kemudian menutupi mulut gua, lalu di atasnya ada sarang burung, kemudian digunakan merpati untuk bersarang. Ini ma'ruf, tersebar kisah-kisah seperti ini, ya. Jadi kenapa orang-orang kafir Quraisy tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ada jaring laba-laba, sarang laba-laba yang menutupi, dan karena ada ranting pohon di situ ada merpati. Mereka mengatakan mulut gua ini terdapat merpati yang tenang di sarangnya, dan terdapat sarang laba-laba yang tidak rusak sama sekali. Maka tidak mungkin ada orang yang berada di dalam, tidak mungkin ada yang masuk ke dalam. Ini sabab-sabab hissi. Tapi kata beliau rahimahullah taala, bukan itu. kisah-kisah itu sama sekali tidak ada sanad dalilnya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang bisa dipertanggungjawabkan disebutkan dalam hadis sahih di sini, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40 ke atas dan ke bawah, menyebutkan tentang kisah mereka berdua berhijrah ke Madinah. Kata beliau rahimahullah taala, "Hadza laisa fihi ahadun." Ini tidak dibenarkan oleh satu ulama pun. Tayib. Li'anna alladhi mana'a al-musyrikiina min ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu Abi Bakrin laisat umuran hissiyatan takunu lahum wa li ghairiha. Karena yang menghalangi penglihatan orang-orang Quraisy untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar bukan perkara hissiyah, bukan perkara yang bisa disaksikan oleh mata, yang dengan mudahnya diterima oleh akal manusia. Bukan itu. Tetapi kata beliau rahimahullahu taala, bal hiya umurun ma'nawiyah, tapi yang menghalanginya adalah umurun ma'nawiyah, perkara-perkara ma'nawi. Gua itu benar-benar terbuka. Dalilnya apa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketakutan. Beliau bersedih melihat kaki-kaki kaum musyrikin di atas kepala beliau radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya di mulut gua itu ada sarang laba-laba, ada pohon rindang yang menutupinya, tidak mungkin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sedih. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menghibur bahwa Allah yang akan menolong mereka. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar bahwa Allah bersama kita, jangan bersedih. Tidak mungkin. Kenapa? Sudah tenang dengan adanya sarang laba-laba, sudah tenang dengan adanya burung yang bertengger di sana. Taib. Hajaballahu absaral musyrikin an ru'yatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar. Allah yang menutup penglihatan orang-orang musyrik dari melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Allah lah yang menutup mata pemuda-pemuda Arab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Tayib, mungkin ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa sallallahu wasallam wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.